Iya, ijo lumut. Terus bapak itu yang baju yang peci hitam, siap. Sini kerendang. Siap tuh yang paling belakang juga tuh kasih. Paling belakang ya, Mas baju coklat. Iya. Mbah dapat buku ini tetap hadirlah, jangan unda stream. Unda streaming, Mbah. Unda mani streaming aja. Jangan gitu, tetap hadir. Tuh bapak paling pojok tuh kacamata, paling pojok. Silakan. Sisa 5 ya. Ibu-ibu ada enggak nih? Kalau enggak kita bagikan di depan aja nih. Ada ibu-ibu? Hah? Oh iya. Apa jar? Kada mendengar? Oh, alhamdulillah semua sudah dapat. Karena mereka cuma berlima. Enggak, Pak. Siap. Itu yang baju biru. Baju biru, baju biru. Siap. Lagi itu yang belakang tuh, Mas, baju putih, peci hitam. Sama yang belakang kamera. Baju putih, baju hitam sama belakang kamera, baju merah hati ya. Tinggal satu lagi, Pian Hompimpah. Bapak yang di belakang, bapak yang di belakang. Di belakangnya Haji Uwah. Ya. Iya itu baju putih belum. Ini udah terakhir. Siap, kita ini durasi. Jar urang nih, bapak mau bagi buku aja habis waktu ya. Oke, siap. Dibuka ya, yang baru dapat dibuka ya. 114 silakan hadirin. Iya. Yang dibagi hari ini tuh ada harganya. Jadi pian paham-paham aja lah. Muntagih mana. Siap. Oke, 114 perhatikan jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yunfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahidin." Yang artinya adalah ilmu ini akan dibawa oleh para ulama yang adil di tiap-tiap generasi. Ingat, adil adalah salah satu di antara dua sifat yang menunjukkan dia adalah orang yang fiqh atau terpercaya. Ingat, dua pekan yang lalu kajian Ustaz Hafidz di sini juga, fiqh atau terpercaya itu memiliki dua sifat. Kan di antara definisi hadis sahih itu adalah yang diriwayatkan oleh orang-orang yang fiqh di setiap generasi. Apa itu fiqh atau terpercaya? Maka terpercaya itu artinya adalah orang yang adil dan orang yang dhabit. Adil berarti jauh dari kefasikan, jauh dia dari kemaksiatan, dan juga jauh dia dari khawarimul muru'ah, perkara-perkara yang bisa menjatuhkan, menggugurkan kewibawaannya. Kita sering contohkan kemarin dengan jika ada pemuka agama, panutan umat, tapi pakai celana pendek. Itu menghancurkan kewibawaan dia. Padahal masyarakat biasa, ya biasa. Tapi ketika yang memakainya adalah seorang panutan, itu jadi tidak biasa. Nah, itu diantara contoh muru'ah. Ini adalah makna adil. Jauh dari kefasikan, jauh dari kemaksiatan, bahkan yani syubhat pun jauh dia, apalagi maksiat, syubhat pun jauh. Kemudian dhabit ini berkaitan dengan hafalan. Entah betul-betul hafalan dzakirah atau hafalan dalam bentuk tulisan. Artinya memang mungkin hafalannya tidak sekuat itu, tapi semuanya sudah dia catat. Itu makna fiqh. Nah, ingat jemaah, keistimewaan umat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat Islam ini dengan adanya orang-orang seperti itu di setiap zaman. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, ilmu ini firman Allah, sabda Nabi Muhammad, itulah ilmu. Jadi kalau Anda bertanya, ilmu itu apa Ustaz? Maka jawabannya mudah, qala Allah, qala Rasulullah, itulah ilmu, wahyu. Yang lain juga ilmu, tapi yang kita bahas ilmu syar'i di sini. Ketika ada sebagian ikhwah mungkin mengambil ilmu-ilmu yang umum, jangan berkecil hati. Ketika itu nanti bermanfaat untuk orang banyak, tetap pahala antum. Ya. Tapi ingat, ketika antum menuntut ilmu yang umum, untuk sebuah kemanfaatan nanti, misalnya antum sekarang kuliah di kedokteran, nanti kan antum akan bermanfaat untuk orang banyak. Tapi luangkanlah waktu untuk menuntut ilmu yang syar'i agama. Di antaranya, Ya, Anda harus memaksakan diri untuk hadir ke majelis ta'lim. Jangan merasa cukup dengan mungkin, yakni apa istilahnya, mungkin cuma sebulan sekali, itu kelamaan. Mungkin seminggu sekali sudah sangat bagus, apalagi seminggu dua kali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda harus paksa di luar waktu kuliah Anda, saya harus ikut majelis ta'lim. Di antara semua pengajian, pilih mungkin yang paling Anda butuhkan, yang paling Anda perlukan. Kayak misalnya pengajian kita di sini ketika malam talbis iblis itu berbenturan dengan sebagian ikhwah yang belajar bahasa Arab. Pilih, no problem. Antum sekarang lebih perlu untuk faham bahasa Arab, silahkan. Enggak perlu kemudian, ah kada nyaman, enggak. Anda nanti bisa, yakni kemudian tonton streamingnya setelah selesai. Tapi Anda ketinggalan pelajaran bahasa Arab satu bab, waduh, nanti repot rekapnya. Enggak ada masalah. Pilih. Wallahu alam bisa. Mungkin dalam sepekan, oh saya cuma bisa ikut, yakni misalnya apa pembatal keislaman, enggak ada masalah. Tapi rutin, Anda harus paksa diri Anda harus untuk rutin. Karena di pagi sampai sore Anda sudah ilmu duniawi, walaupun nanti pasti juga bermanfaat, tapi ukhrawinya, yakni Anda juga harus paksakan diri. Ya. Karena setelah pulang kuliah, mesti capek itu, mesti capek. Kadang-kadang kemudian kemalasan datang, ah sudahlah. Tapi kalau misalnya sudahlah, streaming pun jangan ditinggalkan. Ya, kita tidak memungkiri, terkadang orang sangat capek. Hingga kemudian dia pulang, dia ke masjid, tapi kemudian pulang ini istirahat. Maka streaming barang. Harus, yakni ada kuota ya. Semoga Allah limpahkan Anda kuota ya. Amin ya. Oke, lanjut jemaah. Kemudian, ulang-ulang. Ilmu ini akan dibawa oleh para ulama yang ajil dari tiap-tiap generasi. Mereka akan memberantas penyimpangan atau perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang gulu, yang melampaui batas. Menolak kebohongan pelaku kebatilan, para pendusta. Dan takwil penafsiran, tapi kemudian tidak berdalil ya. Takwil itu adalah penafsiran sesuatu makna, entah itu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad, tapi tidak ada rujukan. Maksudnya tidak berlandaskan, ini perkataan Nabi Muhammad kah yang menafsirkan ayat ini? Atau perkataan sahabat kah yang menafsirkan hadis itu? Enggak ada. Murni penakwilan seseorang. Bolehkah demikian? Enggak serta-merta tidak boleh jamaah. Kalau pian tahu tafsir, yakni Aisarut Tafasir, Aisarut Tafasir karangan Syekh Abu Bakar Jawad Al-Jazairi, itu tafsir birra'i. Tafsir dengan pemikiran beliau. Tapi lihatlah beliau dan juga Syekh Abu Bakar As-Sa'di, sama. Mereka menyampaikan hasil dari beberapa tafsir yang mungkin mereka sudah baca. Akhirnya mereka mengeluarkan kayak langsung faedahnya gitu. Di mana misalnya kayak Syekh atau Imam Ibnu Katsir menyebutkan untuk satu ayat bisa 10, bisa 20 penguat. Entah itu ditafsirkan dengan ayat yang lain atau ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad. Kayak firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas," itu hampir 20-an riwayat Nabi Muhammad menafsirkan ayat itu. Nah, terkadang di tafsir-tafsir zaman sekarang, apalagi tafsir Muyassar yang 30 juz tapi cuma sejilid, itu cuma faedah hasilnya langsung. Tidak urutan sebagaimana Imam Ibnu Katsir menafsirkan hingga tafsirnya 10 jilid. Itu pun ringkasan jemaah. Yang Anda miliki di rumah, dari pustaka Imam Syafi'i 10 jilid, itu ringkasan. Bagaimana kalau misalnya kemudian yang fullnya akan berjilid-jilid? Tapi itu subhanallah, metode penafsiran beliau memang tepat ya. Seperti itulah salafus saleh sebelum beliau menafsirkan ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan perkataan sahabat, dan ayat dikembalikan ke bahasa asalnya, bahasa induknya, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Baru kemudian biasanya para pengarang mengatakan, dan saya mengatakan, hasil. Tafsir As-Sa'di terkadang masih menyebutkan rujukan firman dan sabda. Tapi kalau Al-Muyassar langsung hasil. Jadi selama kemudian rujukannya ada, yang mereka katakan betul-betul berlandaskan firman dan sabda yang lain, no problem. Terkadang penakwilan bermasalah, tidak ada salafus saleh yang mentakwilkan seperti itu. Tidak ada seorang ulama salafus saleh yang mengatakan tentang ayat ini seperti yang Anda katakan. Ini perkara baru. Nah itu loh. Itu yang dimaksudkan dengan pentakwilan di sini. ulama sunnah, ulama ahlu sunnah, maka mereka yakni akan meluruskan atau memberantas penyimpangan orang-orang yang mentakwil firman dan juga sabda. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Lanjut ke keterangan beliau, Hafizullah Ta'ala, Ustaz Yazid. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah akan dibawa oleh orang-orang yang adil. Makanya prinsip Ahlu Sunnah berkaitan dengan sahabat, As-Sahabah kulluhum udul. Itu prinsip Ahlu Sunnah. Semua para sahabat, Nabi Muhammad meninggalkan sahabat, kurang lebih, kata Imam Fakhrul Razi, 114 ribuan sahabat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meninggal. Jadi 100,000. Dan semuanya udul. Itulah prinsip. Makanya jamaah, kalau misalnya ada satu amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad, tak tahunya ketika kita tanya dan mereka mengatakan dalil ini adalah praktek sahabat fulan, telusuri aja. Biasanya dusta. Biasanya dusta. Palsu. Mereka mencatut nama seorang sahabat. Kemudian prinsip yang kedua, katakan, oke, sahabat fulan betul-betul melakukan demikian atau mengatakan demikian, sebuah penyimpangan. Apakah kita ikuti? Enggak dong. Kenapa? Kenapa Anda berbeda dibandingkan yang 100 ribu yang lain? Kok Anda berbeda sendiri misalnya? Tapi ini jarang terjadi. Karena semua para sahabat Nabi Muhammad, ujul, orang-orang yang ajil. Salah satu di antara dua sifat di mana orang itu dikatakan fiqh atau terpercaya. Wallahu a'lam bissawab. Hal ini pertama kali menunjukkan bahwa para sahabat yang belajar dan menerima ilmu langsung dari Rasulullah SAW adalah orang-orang yang ajil. Karena mereka yang menyampaikan ilmu kepada orang-orang sesudahnya. Kalau misalnya para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu ajma'in, misalnya hafalannya lemah, misalnya pelaku kemaksiatan sana-sini, gimana para tabi'in akan menerima riwayat itu? Enggak mungkin jemaah. Generasi pertama, sahabat fulan misalnya suka bohong, sahabat fulan suka melakukan perbuatan yang misalnya menghilangkan muru'ah atau kewibawaan dia misalnya. Misalnya kalau kita bicarakan di zaman itu sudah ada game gitu ya, sahabat misalnya memang menyampaikan hadis tapi di waktu-waktu kosongnya wah PUBG terus. Misal-misal. Sesuatu yang menghilangkan muru'ah. Habis waktunya main game. Habis itu ngajak yang lain lagi. Mabar yuk. Main bareng. Wallah alam bisa. Enggak begitu. Wallah alam bisa. Mereka jauh dari kefasikan. Mereka jauh dari syahwat dan syubhat. Walaupun mereka manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi untuk sifat fiqh mereka, mereka memiliki itu. Ini prinsip Ahlussunnah. Karena kita sangat berhati-hati sekali dengan para sahabat. Makanya di antara prinsip Ahlus Sunnah yang lain tentang para sahabat, kita tidak boleh masuk ke perselisihan mereka. Ini fatwa Syekh bin Baz. Jangan masuk ke perselisihan mereka. Kenapa? Mereka sudah Allah ampuni. Ngapain kamu masuk-masuk? Sekalipun mereka melakukan kesalahan, mesti karena ijtihad. Dia sudah dapat pahala. Plus sudah dapat janji surga. Ngapain Anda masuk-masuk? Karena sedikit banyak ketika orang menyelami kesalahan seorang sahabat, Anda pasti ada sedikit meremehkan. Salah juga. Gitu loh. Maka hindari. Kita tidak kemudian masuk ke perselisihan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sudah Allah janjikan surga. Dan ketika mereka bersalah, mesti karena ijtihad yang mereka lakukan, dan mereka sudah berpahala dengan ijtihad itu. Wallahu a'lam. Lanjut. Ulang. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah akan dibawa oleh orang-orang yang ajil. Hal ini pertama kali menunjukkan bahwa para sahabat yang belajar dan menerima ilmu langsung dari Rasulullah SAW adalah orang-orang yang ajil karena mereka yang menyampaikan ilmu kepada orang-orang sudahnya, tabi'in. Keadilan dan kemudian kedobitan seorang perawi itu dipertanyakan sejak zaman tabi'in. Sahabat enggak perlu ditanya. Tidak perlu ditanya tentang keadilan dan kedobitan seorang sahabat. Tapi di zaman tabi'inlah kemudian dimulai. Apalagi kemudian makin ke bawah. Sampai kemudian istilah samulana rijalakum, sebutkan kepada kami nama-nama rijal, para perawi hadis kalian di zaman tabi'ut tabi'in. Seorang ketika menyampaikan saya dan Nabi Muhammad, dia harus menyebutkan saya dengarkan dari guru saya, guru saya dari gurunya, gurunya dari Nabi Muhammad. Harus begitu. Enggak bisa main kemudian Nabi bersabda, enggak, sebutin dari siapa kamu mendengarkan sabda ini. Dia harus sebutkan yakni guru-gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Karena seseorang sangat mungkin melakukan yakni tadlis asy-syuyukh, disebutkan istilahnya dalam ilmu mushalah, mudah-mudahan saya tidak salah. Seorang menyebutkan nama seseorang yang sebenarnya orang itu tidak ada. Dan itu ketika ditelusuri akan ketemu siapa fulan bin fulan ini. Atau kemudian dia menyebutkan seorang yang betul-betul ada, tapi padahal dia enggak pernah berguru dengan orang itu. Supaya perkataannya diterima aja. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Islam di antara keistimewaan agama Islam, orang-orang ini, para perawi ini terjaga. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Tidak mungkin atau mustahil orang-orang yang sesudahnya dikatakan adil sedangkan sahabat tidak adil. Enggak mungkin. Bagaimana kemudian para tabi'in bisa dikatakan adil kalau guru mereka enggak adil? Lebih adil lagi guru-gurunya, yaitu para sahabat Nabi Muhammad. Secara syariat dan logika menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang adil. Mereka adalah pembawa syariat Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat faham sekali yakni sabda Nabi Muhammad SAW, nanti kita akan sebutkan di dalil nomor 33. Nabi Muhammad yang perintahkan mereka untuk menyampaikan yang Nabi Muhammad sampaikan kala itu. Kata beliau SAW, liyuballigh asyahidu al-ghaibah. Orang yang hadir nih di Padang Arafah nih sekarang nih, sampaikan kepada yang gaib. Sampaikan kepada yang tidak ada. Itulah perintah Nabi Muhammad untuk melanjutkan yakni tongkat estafet nih. Sampaikan kepada yang tidak hadir ya. Para sahabat sangat faham itu. Untuk kemudian mendakwahkan Islam, melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syaukani rahimahullah wafat tahun 1250 Hijriah mengatakan, ketahuilah wajibnya mendahulukan pembahasan mengenai keadilan para perawi yang telah kami sebutkan hanya berlaku pada selain sahabat. Artinya banyak pembahasan sepertinya sebelumnya tentang para perawi, tapi inilah hasil dari perkataan beliau. Maksudnya yang kita bahas dan perawi itu harus dibahas, itu yang di bawah sahabat. Sahabat enggak perlu ditanya. Kami sebutkan hanya berlaku adapun terhadap mereka maka tidak berlaku. Sahabat ini kuat enggak hafalannya ya? Sahabat ini orangnya itu enggak perlu ditanyakan kepada para sahabat. Mereka memiliki itu semua. Mereka adil, mereka dhabit. Adil adalah orang yang jauh dari kefasikan, apalagi hanya syubhat, kemaksiatan saja mereka jauh. Dan dhabit adalah orang yang hafal. Entah itu betul-betul dengan zakirah, hafalan mereka, di benak mereka, atau kemudian dalam bentuk tulisan. Adapun terhadap mereka, yaitu para sahabat, maka tidak berlaku. Jadi, mengenai keadilan para perawi yang telah kami sebutkan, artinya keadilan para perawi, itu hanya berlaku pada selain sahabat. Sahabat enggak perlu. Dipertanyakannya keadilan seorang perawi itu setelah para sahabat. Sahabat enggak perlu dipertanyakan. Karena pada asalnya mereka adalah adil. Sehingga riwayat-riwayat dari mereka diterima tanpa harus membahas keadaan mereka. Inilah prinsip Ahlus Sunnah. Imam Syaukani. Hanafiya. Mazhabnya Hanafiya. Salah seorang ulama yang bermadhab yani Hanafi. Dan ini kita pelajari jemaah. Ulun ingat sekali kita ketika di Madinah tahun kedua belajar hadisnya itu pakai Nailul Autar. Ya. Jadi kalau misal ada fitnah bahwasanya di Saudi itu hanya mempelajari mazhabnya Hambali, salah. Kami belajar mazhabnya Hanafi di tahun kedua. Karena semuanya dipelajari. Jadi kalau ada yang nuduh fanatisme, enggak. Bahkan kalau di Fakultas Syariah ada yakni mata kuliah perbandingan mazhab, tanya saja Ustaz Fauzan. Tidak ada kemudian para syekh pun, para dosen pun mengajak kalian harus ikut pendapat saya. Enggak, di kelas itu bisa berdebat teman-teman. Yang dari Afrika dengan Malikinya, yang dari Indonesia, Malaysia dengan Syafi'inya, yang dari India dan sekitarnya dengan yakni Hanafinya. Anak-anak atau teman-teman Saudi dan Jazirah Arab dengan Hambalinya. Tapi subhanallah, syekh tidak pernah menekankan satu. Kalian harus ikut saya. Enggak ada. Itulah ilmu. Yang kita ikuti dalil, bukan kemudian fanatik dengan imamnya. Perkataan yang dia sampaikanlah yang kita ikuti. Kuat dia pendalilannya, lebih dekat dengan kebenaran, dialah yang kita ambil, apalagi pendapat jumhur. Allah Al-Misa. Silakan ayatkan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kata beliau rahimahullah ta'ala Imam Syaukani, hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajib dari sebagian besar ulama, bahwasanya para sahabat tidak perlu dipertanyakan keadilannya. Al-Qadhi, Qadhi Iyad, berkata ini adalah pendapat salaf, jumhur dan khalaf dari dulu sampai sekarang. Sama pendapatnya. Bahwasanya para sahabat semuanya orang-orang yang adil. Dipertanyakan tentang keadilan seorang perawi berlaku kepada selain sahabat. Dan Al-Juwayni berkata berdasarkan ijma. Artinya pendapat ini berdasarkan ijma ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Maka yani, berdasarkan ijma tersebut, kita yani, sangat memuliakan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Karena mereka adalah yang pertama kali menyampaikan ilmu yang selama ini alhamdulillah kita dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan hadis atau dalil ke-33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidu al-ghaibah. Yang artinya adalah, tentunya ini khutbah Nabi Muhammad SAW ketika di Padang Arafah ketika haji wada, kurang lebih 3 bulan sebelum beliau SAW meninggal dunia. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Perhatikan bahasan kita adalah di perkataan Nabi Muhammad yang terakhir, tapi perkataan beliau sebelumnya kita akan ambil faedah nanti. Kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. لِيُبَلِّغِ الشَّهِدُ الْغَائِبَ. Hendaknya yang hadir nih, semuanya nih, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sebelumnya juga ada pertanyaan, kata Nabi Muhammad SAW, أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ. Bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Dan semua kaum muslimin dari semua penjuru bumi kala itu, yang haji, tentunya yang sudah sampai kepadanya Islam, menjawab, ya, ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan semuanya. Karena Nabi Muhammad ma'sum, di antara makna ma'sum, terjaganya Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan wahyu. Yaitu ketika menerima wahyu, pasti hafal, dan ketika menyampaikan wahyu, pasti disampaikan semua. Itulah kema'suman Nabi kita Muhammad SAW. Keterangan beliau, dalam hadis ini menunjukkan keadilan para sahabat dan kejujuran mereka, serta mereka adalah orang-orang yang amanah. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menyampaikan agama Islam ini kepada orang-orang yang tidak hadir dalam hajjatul wada atau haji wada. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat beliau untuk menyampaikan Islam ini kepada generasi berikutnya, tabi'in. Dan tabi'in pun demikian kepada generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in, hingga kemudian sampai kepada kita Islam yang mulia ini. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sepertinya bahasan kita cukupkan di sini, dan ulun ingin ambil faedah sedikit berkaitan dengan potongan pertama sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Ini hak antara sesama muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara untuk muslim yang lain. Haram untuknya seorang muslim untuk menumpahkan darah saudaranya. Haram untuk seorang muslim, terlarang untuk seorang muslim untuk mengambil harta saudaranya. Dan yang ketiga, haram untuk seorang muslim, terlarang darinya, dari seorang muslim, untuk menjatuhkan harkat martabat saudaranya juga yang muslim. Dan semuanya ini jamaah, biasanya khususnya yang terakhir ya, itu sering terjadi dalam perkara ghibah. Yang terkadang, yani na'udzubillah, terkadang kita sadar sebenarnya bahwasanya kita sedang mengghibah. Tapi karena kebencian kita akan orang tersebut, akhirnya kita merasa nyaman membicarakan keburukannya. Padahal haram untuk seorang muslim untuk kemudian menghancurkan harkat dan martabat saudaranya, di antaranya dengan cara mengghibahnya. Apalagi kemudian berkaitan dengan darah atau kemudian harta. Enggak boleh. Seseorang ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muslim dia, maka tiga hal ini terjaga untuknya. Tidak boleh darahnya diteteskan, na'udzubillah, apalagi dibunuh. Tidak boleh hartanya diambil, apalagi kemudian dirampas habis. Dan tidak boleh kemudian kehormatannya dicabik-cabik, dijatuhkan dan lain sebagainya. Jamaah, Aisyah pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan Nabi Muhammad sering menyebutkan Sofia. Sofia, istri Nabi Muhammad SAW, disebutkan, tubuh beliau tidak terlalu tinggi. Dan Aisyah radhiyallahu menyebutkan satu perkataan yang tidak pantas. Kata Nabi Muhammad SAW, laqad qulti, kamu telah mengatakan satu perkataan yang jika dicampur dengan air laut, berubah semua rasa air laut. saking rusaknya rasa airnya. Kenapa? Karena ghibah. Laqad kutika qaulatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Aku makal sallam. Kamu telah mengatakan satu perkataan. Karena kata Aisyah, sudah Rasul, engkau menyebutkan dia terus, dia kan pendek, disebutkan begitu. Dia sebutkan postur Sofia, istri Nabi Muhammad yang lain. Sofia Yahudi bukan? Yahudi ya. Istri Nabi Muhammad dari kalangan Yahudi. Disebutkan riwayat bagaimana Nabi Muhammad SAW meletakkan kakinya untuk kemudian diinjak oleh Sofia ketika menaiki tunggangannya. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah lemah lembutnya kepada istri-istrinya. Ya mun praktek zaman wahin itu, bukakan lawang mobilnya. Hadang ding, kakak keluar dulu. Keluar, kada ingat pian merem tangan cus mengelunyurnya. Sorry. Ada yang ngiring lah, keluar. Gak tahan saya ngeluarin jokes itu. Keluar habis itu bukakan. Wah. Tapi gak perlu juga Anda letakkan kaki, karena mobil Anda sudah pendek. Dia malah naik ntar. Ada yang keluar. Kenapa kak lu turunkan sini? Begojeknya wajar. Wah. Dikira romantis ya disuruh begojek bininya. Rasulullah SAW, dia letakkan kaki. Ayo. Jadi harus ya seperti itu ya sama istri ya. Luar biasa. Atau praktekkan untuk hal-hal yang lain. Dia lagi sibuk gendong anak, tapi dia harus pakai helm, purukakan. Ingat, jangan terbalik. Kenapa pindah kadep ke helm lu aja? Sebelah, pian itu maka helm full face aja. Lain ke aja, half face aja. Oh, aku terbalik dengan itu, terbalik. Pas dibalik, pas jalan tetap terbalik. Bininya hadap belakang lah. Aduh, macam apa ini? Terserahlah bagaimana ya ini kelembutan Anda kepada istri. Nabi Muhammad, kita pernah bahas itu di Kaifa Amalah, hadis itu. Bagaimana muamalah Nabi Muhammad kepada istri-istrinya. Luar biasa, lembut sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita. Anda ingin menjadi suami terbaik untuk istri Anda, maka panutannya ada. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beli kitab itu jemaah, karena terjemahannya ada. Seni interaksi Rasulullah, walaupun tentunya sangat ulun sayangkan, kitab itu tidak menyertakan matan bahasa Arab setiap hadis, padahal intinya hadis semua itu. Dia langsung terjemahan. Cuman ya tentunya alhamdulillah sahabatnya disebutkan, yang meriwayatkan, yang mengeluarkan hadis disebutkan, alhamdulillah. Tapi matan itu terkadang kita pengen seperti ini nih. Kita tahu redaksi bahasa Arabnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mi'raj, dan ketika mi'raj Nabi Muhammad diperlihatkan neraka. Dan beliau diperlihatkan ada orang-orang yang mencabik-cabik mulutnya, mencabik-cabik dadanya, cabik sendiri. Kan kalau misalnya dicabik orang lain atau makhluk Allah yang lain yang menghukum mereka, pasti karena dosa kan, pasti. Ini enggak, menghukum diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Nabi Muhammad nanya dong, wahai Jibril, siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang telah terjerumus kepada kehormatan-kehormatan saudaranya. Maksudnya apa? Ghibah. Gak bisa jaga mulut. Gak bisa jaga lisan. Buruk sekali permisalannya Allah buat dalam Al-Quran. Sama seperti kita makan daging saudara kita bangkai. Makan daging manusia. Sudah menjijikkan. Kita memikirkannya, ih makan manusia. Ini bangkai. Sudahlah ia daging saudara. Ini daging manusia. Dua, dia saudara Anda sama muslim. Tiga, bangkai. Anda makan ayam, sudah keluar bau kecut sedikit saja karena mungkin terlambat makannya. Sudah gimana gitu. Belum lagi kemudian, pastilah tidak sehat. Itu ayam sepotong. Ini enggak. Anda kita ghibah, na'udzubillah. Seperti memakan daging saudara Anda dalam keadaan bangkai. Saking buruknya dosa itu jemaah. Makanya beliau sampai berjanji SAW, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah au fakhidaihi kama qala. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua rahangnya, mulut, dan sesuatu yang ada di antara dua kakinya, dan lain dua pahanya, kemaluan. Adman lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Karena dosa dua ini, dosa lisan, dosa kemaluan adalah dosa yang paling banyak atau dosa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Maka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada Anda ada di majlis dan akan dibicarakan di dalamnya kehormatan kaum muslimin, langsung stop. Di antara bentuk kita menolong kezaliman saudara kita adalah dengan menyetopnya untuk berbuat zalim. Karena yang kasihan juga teman kita sendiri. Walaupun betul-betul yang Anda gibah, betul-betul buruk orangnya. Betul-betul buruk orangnya. Tapi itulah definisi ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia enggak sukai kalau itu disebutkan. Kekurangannya, kelemahannya, sifat buruknya misalnya. Jangan. Dan di dunia, ketika kita masih memiliki waktu untuk minta maaf, maka minta maaflah. Karena yani, di akhirat, kita sangat mungkin hidup panjang jamaah umur. Mungkin pian ada yang nanti umurnya 70, 80, 90. Selama itu Anda alhamdulillah insyaallah menjadi orang yang saleh. Tapi tahu-tahunya kebaikan Anda digerogoti sama orang-orang yang pada Anda zalimi. Dalam semua makna kezaliman yang sangat umum. Di antaranya Anda jatuhkan harkat dan martabatnya dengan lisan Anda. Makanya jamaah, ulun katakan sangat wajar ya, tapi tentunya tidak demikian juga kasusnya. Sangat wajar kalau misalnya ada orang tidak bisa memaafkan Anda. Karena kesalahan Anda sampai level mungkin menghancurkan rumah tangganya. Gimana dia mau maafkan? Maaflah bahari tujar, gara-gara salahku ikam sampai bercerai. Itu susah itu. Gimana akan maafkan seorang yang karena dia rumah tangganya hancur? Mungkin laki-laki ini melakukan takhbib. Laki-laki ini misalnya melakukan takhbib. Ya, Norma Gumedov itu Habib ya. Melakukan takhbib. Sorry. Menyebutkan kejelekan-kejelekan suami seseorang agar kemudian istri orang ini membencinya. Begitu cerai, ini buat saya. Atau sebaliknya. Menyebutkan kejelekan-kejelekan istri seorang kepada suaminya supaya diceraikan. Kamu nikahi saya. Berjalan waktu, seorang taubat, dia faham itu adalah dosa, kemudian meminta maaf. Baru, susah. Karena bisa jadi dia mendapatkan pasangannya atau suaminya itu luar biasa perjuangannya. Atau sebaliknya, dia mendapatkan pasangannya itu, yaitu istrinya kali itu, luar biasa perjuangan, perskeringan, banting tulang. Semua yang online-online dilakukan sama dia. Pagi nge-grab, siang ngegojek, malam kerja terus. Kenapa? Karena calon mertua menentukan mahar tertentu, larang, harus pegawai harusnya. Luar biasa, peras keringat, banting tulang, bahkan sampai kadang berguringan, guring tuh di halte aja. Sumat, serius, lebaynya saya ya. Sumat yang dapat pokoknya yang berkualitas 5-10 menit, begawi lagi pokoknya. Padahal orang guringan di SMS merakan kerja yang pesan makanan ke sahur. Ya Allah, kerja dia luar biasa. Sampai dia dapatkan istrinya tersebut, ditakhbib sama orang lain. Lebih menyakitkan lagi, yang mentakhbib temannya. Ya Allah, teman sekos-kosan dulu. Makanya kalau misalnya ada incaran, kada usah tapi bekesah gin. Apalagi sampai misalnya Anda level ta'arufnya sampai misalnya tukaran foto. Kemudian Anda bahagia gitu ya. Siapa ah? Udah tandainya aja. Karena temannya merasa, pinanya bungas unda bang pada nyawanya. Ya. Nyawa lah dapatkan itu ya. Jangan ya, gak usah ya. Apalagi sampai diposting. Saat Indonesia tahu calon Anda. Bungas sekalinya calon orang itu aja. Orangnya pina-pina latat aja bang ya. Bininya masya Allah putihnya beningnya aja, wah langsung gak usah cerita. Yani bahkan mungkin kalau misalnya kalau seminggu sebelum Anda yani nikah itu mungkin sudah cukup lama itu baru Anda kasih info yani mau nikahan, atau mungkin yani sehari sebelumnya gak usah bikin banyak undangan, satu aja bikin pik sebarkan atau datangi rumah-rumah ketok, bro besok udah nikah, kan ada undangannya kan, sebuting jauhnya bolah ya, saking engkennya. Kelilingnya Banjarmasin, sebuting jebol undangan, ngeprint di pinggir jalan. Raja Engken. Allah bisa. Oke, jangan sekali alhamdulillah susah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sangat susah sekali memaafkan Wahsy. Tapi beliau sudah maafkan, cuman pengen ketemu lagi itu enggak bisa. Kata beliau SAW, la turini wajhak, jangan lihatkan wajahmu di hadapanku. Saking Nabi Muhammad kalau lihat wajah Wahsy, dia yang bunuh Hamzah dulu. Tapi kemudian berjalannya waktu dia masuk Islam jadi sahabat. Cuma Nabi Muhammad enggak pengen lihat. Bayangkan ini sekali bernabi Muhammad SAW. Gimana kebenaran hati-hati kita ini yang bedanya antara hati kita Nabi Muhammad, antara langit dan sumur Artesis. Bukan lagi sumur Artesis, paling bawah. Mun orang begawi bolak sumur itu, oh, paling dapat. Nah itu sumur Artesis. Jauh sekali kita dengan hati Nabi Muhammad SAW. Gimana orang akan maafkan? Maka jangan berbuat zalim. Anda berbuat, Anda pernah melakukannya sekarang, maka minta maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Anu pangtatnya, mun misalnya bahari pernah zalim, tapinya sudah jadi bin orang, nah ini ngalih pulang nih, buka pintu pulang. Karena jika Anda hadir ke rumah tangganya, nanti dia teringat lagi. Ingatlah kapian waktu monceng ulun hujan-hujan jauh. Misal gitu ya. Kenapa gerang dingnya? Berkenang benarkah? Kada pangka aja. Ulun waktu itu kada ingat bayar jauh. Lupanya laki-lakinya ini ojek ya. Ya begitulah ya, wallah nam bisa. Lanjut, ya masuk ke tanya jawab. Jadi ini diantara maknanya kata Syekh bin Baz adalah tentang ghibah. Spesifik tentang ghibah. Saudara Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bisa. Jangan lakukan. Ingat Nabi Muhammad sampai nasihatkan ini, dinasihat beliau terakhir berarti kan. Kurang lebih 3 bulan sebelum beliau meninggal, di hari di mana Al-Qur'an sempurna, ini nasihat beliau. Haram Anda kemudian yakni menjatuhkan kehormatan saudara Anda sama muslim. Bismillah. Ustaz, apakah dalil ketiga-tiga ini hanya berlaku kepada kaum muslimin saja? Lalu bagaimana dengan orang kafir? Berkaitan dengan kezaliman sama non-muslim pun enggak boleh. Ya, berkaitan dengan kezaliman sama non-muslim pun enggak boleh. Kita ini agama kasih sayang. Nabi kita gelarnya Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Tidak boleh berbuat zalim. Sama binatang saja kita enggak boleh berbuat zalim. Apalagi sesama muslim, terkadang itu terbalik. Dengan orang non-muslim kita yakni berkasih sayang, sesama muslim aduh bermusuhan. Ini kebalik ya. Wallahu a'lam bissawab. Orang pelaku dosa, ketika dia dizalimi pun berlaku hadis dalil orang yang berdoa dan dia sedang dizalimi. Padahal dia pelaku dosa, orang yang fajir. Sabda Nabi Muhammad, hindari kalian dari doa orang yang terzalimi. Dalam sabda yang lain, walaupun dia orang yang fajir, sering melakukan dosa, tapi dia kala itu sedang terzalimi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi hati-hati ya, dari menzalimi sama makhluk apalagi sama muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita dilarang bermajlis dengan ahlul bid'ah. Siap? Maka bagaimana kita ketika kita mendengarkan isi khutbah Jumat oleh ahlul bid'ah? Nah, inilah Anda yang perlu saringan. Inilah di mana Anda perlu menyaring. Memilah-milah kemudian Anda memilih. Pilah. Ini bagus nih firman Allah nih. Rujukannya ada, sabdanya ada. Iya. Itulah gunanya belajar. Karena bisa jadi kita ketika Jumatan, kita akan sholat Jumat yang di tempat yang mungkin terdekat yang bisa kita dapatkan, kalau enggak terlambat. Tau-taunya di dalamnya disampaikan syubhat, disampaikan macam-macam. Makanya kalau prinsip bagus, Anda bisa memilah dan memilihnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan itu sering terjadi di khutbah Jumat. Itulah gunanya kita belajar prinsip. Agar Anda punya saringan, punya filternya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallah. Adakah doa yang digibahi apakah doa orang yang digibahi mustajab? Mudahan yang jomblo lakas nikah. Enggak ada hubungannya. Kalimat pertama dengan kedua itu ya Allah. Dia pengen supaya sesuai dengan tema, tapi ini tujuannya nih nomor 2. Pintar ini, iya. Ya jamaah, orang yang digibahi itu sedang dizalimi. Kata Nabi Muhammad SAW, wattaqi da'watal madhlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hindarilah kalian dari doa orang-orang yang terzalimi, karena antara doa dia dan Allah tidak ada hijab pembatas. Wallahu a'lam bishawab. Bayangkan yang Allah sebutkan tadi dalam sebuah riwayat, walaupun dia pelaku dosa, apalagi Anda gibahi orang soleh. Wah, lebih parah jemaah. Orang-orang soleh itu beracun. Dalam artian seperti ini. Anda gibahi mereka, aduh, berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga doa mustajab, tidak ada diragukan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Terzalimi dong dia. Lawang itu misalnya aib dia masa lalu, karena Anda di sebuah majelis menceritakannya, akhirnya satu pengajian tahu, satu kampung tahu. Padahal itu masa lalu. Mau tidak mau mengurangi sedikit dari apa yang ada di pandangan manusia. Padahal masa lalu, misalnya dulu dia pernah jadi pengedar narkoba, atau pernah misalnya masuk penjara karena narkoba. Tapi kan itu masa lalu. Tak taunya dengan nada santai, hahi, ketawa ketiwi, taulah nyawa aja, fulan tuh ya. Wah, hari pengedar tuh ya. Mungkin nadanya bercanda. Tapi kan bisa jadi saat kampung itu gak ada yang tahu, akhirnya jadi tahu. Akhirnya mereka masih berjual kajar. Nah, jadi hendak nukar jenisnya orang. Wallahu a'lam bisa. Jangan ya, stop ghibah ya. Merugikan. Ustaz, ulun pernah waktu itu selesai kajian di mana kita waktu di Banjarbaru saya? Di Al-Baitar ya. Begitu selesai pengajian, ada seorang mahasiswa menghampiri, "Ustaz, saya ingin minta halal, minta maaf." "Kenapa, akhi?" "Ulun pernah dengar khutbah pian di Syarifah." "Tentang apa?" "Tentang ghibah, tentang kezaliman." "Apa hubungannya sama ana?" "Ana pernah ghibah antum, Ustaz," katanya. "Ana minta halal," katanya. Waduh. Saya padahal pengen sekali tuh. Mampus ente. Makasih pahalanya. Pengen banget tuh ngambil duit tuh. Nih 1 juta. Makasih pahalanya. Tapi kan saya Ustaz ya. Maka akhirnya sudahlah, enggak ada masalah. Istilahnya, antum perlu bersyukur, antum masih hidup, saya masih hidup, antum bisa minta maaf, ana juga dapat keutamaan karena memaafkan. Tapi ulun tanya, antum punya dosa yang sama enggak dengan yang lain-lain? "Ada, Ustaz." "Ah, selesaikan cepat-cepat sebelum antum mati atau orang yang antum gibahi mati." Betul-betul kalimat ini yang keluar dari mulut ulun. "Antum nanti mampus." Ya, sebelum itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Pernah juga seorang akhwat minta maaf di WhatsApp, kalau enggak salah di WhatsApp atau enggak DM. Di DM-nya. Jadi dia minta maaf di Duta Mall. Jauh banget. Enggak, maksudnya di DM Instagram. Jadi minta maaf karena pernah menggibah ya. Habis itu ya, karena saya Ustaz, saya maafkan ya. Padahal pengen sekali gitu ngerjain gitu. "Makasih pula. Mampus pian di akhirat." "Tiwas kata kau menjaga lisan." "Hapuk liur." Pengennya begitu dalam hati, tapi kan saya Ustaz ya. Jadi saya maafkan. Kemudian habis itu saya izin sama dia, "Mbak, ini saya capture ya, saya akan posting." Saya posting. Enggak saya hapus, masih ada postingan. Mungkin di postingan yang ke-4000 sekian. Gini udah lama, jauh banget, enggak bisa di-scroll lagi, jauh banget. Begitu ulun posting itu, tak taunya ketakupan bahasa Banjar. Tung tung tung di WhatsApp ada, di DM juga ada. Ibu-ibu, akhwat-akhwat yang lain yang juga minta maaf, lebih dari 5 orang. Oh. Digibahi orang juga sekalinya ondanilah. Aduh, tapi ya saya Ustaz ya, saya maafkan ya. Padahal wah, udah lumayan tuh modal saya tuh. 6 orang kan. Mungkin mereka umurnya panjang dari wanita-wanita yang salehah. Panen saya pahala. Minta kerelaannya Pak Ustaz. Sudah di akhirat nih, kada penerlakan kabar hari. Bodoh amat saya, penting sekarang. Iya. Orang akan egois nanti. Semua orang akan egois nanti di hari kiamat. Dia akan ambil semua kebaikannya, mungkin dia ambil. Jadi berbahaya. Ustaz, ulun sering dikirimi sumbangan santunan anak yatim di IG dan pernah menyumbangkannya sekali, siap. Tetapi miminnya apa ini? Adminnya ya. Ya. Ulun sering juga tuh di akun ulun tuh orang nanya min. IG saya cuma satu. Pokoknya gue punya fake akun 5, enggak cuma satu IG saya dan saya sendiri yang memegangnya. Bukan kemudian kru misalnya Ivan megang, enggak. Satu saya. Wallah bisa. Nanti kalau sudah kayak Atta baru mungkin ya. Baru 14 ribu ya. Nanti kalau followernya 5 juta, ah itu baru. Wallah bisa. Tetapi miminnya selalu kirimkan ulun santunan-santunan yang lainnya. Seminggu atau dua minggu sekali. Bagaimana menurut Ustadz, haruskah ulun mengutamakan santunan yang terdekat dulu dibayar atau seperti apa Ustaz? Entar nih. Dia yang dapat atau dia diajakin untuk berdonasi? Ulun sering dikirimi sumbangan santunan anak yatim di IG. Oh, orang minta donasi ke beliau, siap. Jamaah, maka begini, untuk siapapun di antara pian yang mendapatkan hal seperti ini, Anda bisa cross-check kan kemudian yakni keabsahan yayasan itu misalnya. Ya. Maka itulah yang mungkin akan lebih mengamankan Anda, lebih tenang. Oh, donasi nih buat ya buat operasional Rifkon TV. Ah, jelas Rifkon TV. Ulun sama Ustaz Ahmad yang membina di bawah naungan Yayasan Jalan Hidayah. Kemudian monggo atau kemudian donasi dari Mubaka, Miska, jelas. Anda bisa cross-check itu. Anda bisa cross-check itu. Untuk menenangkan hati. Maka, yakni hak Anda untuk memilih. Mungkin di bulan ini Anda kasih titik A, bulan depan titik B, terserah. Kalau misalnya Anda sangat melimpah, semua titik Anda kasih per bulan, bagus lagi. Dan kalau perlu ya, enggak perlu orang lain tahu. Bahkan istri pun mungkin enggak perlu tahu. Anda punya amal jariah yang ketika Anda meninggal itulah yang terlalu bergulir. Ya, dana yang Anda berikan ke anak yatim dengannya dia makan makanan yang layak, minum minuman yang layak, berpakaian yang layak, jadi anak yang saleh. Bukan cuma jadi anak saleh, bahkan mungkin jadi ustaz. Bahkan mungkin sampai level ngisi pengajian di Masjid Nabawi. Oh. Apa Anda enggak kecipratan? Pasti kecipratan, lawang Anda yang membiayai dia. Wallahu'alam bisa. Maka jangan sekalian rahimakumullah, rahasiakanlah amal itu selama memang hukum asalnya memang rahasia. Tapi kalau Anda sudah mempertimbangkan, kalau saya perlihatkan ini orang lain termotivasi, silakan perlihatkan. Tapi kalau Anda sudah memperkirakan ini kalau saya perlihatkan orang juga tidak termotivasi, ah kali itulah kembali ke hukum asal, yaitu sembunyikan amal saleh. Karena ada sebagian amal saleh yang tidak bisa disembunyikan, seperti syiar-syiar Islam, adzan atau syiar Islam, Jumatan, Id. Enggak bisa disembunyikan. Salat berjamaah enggak bisa disembunyikan. Wallahu a'lam bissawab. Anda datang ke masjid mengendap-endap gitu ya. Kemudian ke samping sana. Enggak ikut shof. Kenapa? Supaya kada ketahuan. Ya enggak bisa Anda. Berjamaah di sini. Shofnya bisa sana. Sampai ke pojok para WC pulang. Apa? Supaya kada kelihatan ya. Nuntut ilmu sana sini ya, ilmu apa gitu ya, supaya bisa ngilang ya, supaya beramal salehnya gak kelihatan. Nah, malah berbuat syirik duluan. Gak usah ya, syiar harus diperlihatkan. Tidak bisa kita bayangkan ada seorang muadzin takut riya. Itu susah jadi muadzin. Adzannya mungkin pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada operatornya di dalam, dinyaringnya full. Loh, kenapa sudah full? Catuk-catuknya. Alat hanya nukar full ya, suara halus. Kenapa bro rusak aja? Enggak takut ria aja. Nah, harus lantang ya. Kalau bisa malah Anda ke pucuk masjid. Ya. Di atas pegangan kayak Spiderman. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Pakai toa yang megangnya menyamping gini ya. Pakai kacamata hitam ya. Itu Krisyanto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah panjang nih. Oke terakhir ya. Mohon nasihatnya untuk seorang ikhwan yang berapa hari ini mencet ulun. Entar dulu. Kalau ini akhwat, sangat wajar. Kalau ini ikhwan, Naksir sekalinya sejenis. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini ada beberapa kasus ya, di antara yang sering tanya-tanya ke ulun itu di Instagram juga di WhatsApp, ada sebagian mereka yang sedang dalam proses hijrahnya dari suka sejenis. Mereka menahan diri tapi streaming terus, menahan diri untuk tidak ke masjid dulu. Saya katakan antum salah. Ustaz, kalau saya ke masjid nanti lihat ada laki-laki yang bening, saya nanti penyakitnya keluar lagi. Hah, itulah syubhatnya, saya bilang. Antum tetap dijauhkan dari masjid berarti. Ke masjid, ikhlaskan niat. Kalau perlu antum pakai kacamata, kuda aja ke masjid. Kacamata kuda kan begini, enggak lihat kanan kiri. Imam sudah rukuk sujud dia masih begini. Karena suaranya kurang ya. Dia enggak lihat kanan kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salat jenazah ajar. Antum ke masjid, saya bilang. Antum ke masjid. Karena di masjidlah kemudian insyaallah hijrah antum sampai tujuan. Kalau gini-gini aja, orang kalau sudah cuma streaming nanti malasnya datang, karena bisa nyantai, bisa senderan, bisa makan apa gitu. Akhirnya enggak masuk-masuk amat. Hadir ke masjid. Jangan sampai kemudian Anda ingin baik tapi syaitan ketika Anda ingin taubat, syaitan sudah merasa terancam tuh. Aduh, ini orang taubat lagi. Taubat akan kemudian menjalankan ketaatan dan suka lawan jenis normal. Dia akan halang-halangi selalu. Maka jangan ya, tetap ke masjid. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk supaya Anda betul-betul jadi manusia yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Sesuai fitrah yang manusia. Mohon nasihatnya Ustaz. Bentar ya, masih cek connection. Nanti enggak kebaca lagi. Nah, baru masuk. Mohon nasihatnya Ustaz, seorang ikhwan yang beberapa hari ini mencet ulun. Waduh, parah juga nih. Iya, biniannya dicet. Antum gak ngira ya, jokesnya. Okay. Nah, patahannya di situ ya. Saya berpikir 2 detik dulu tadi untuk mengeluarkan jokes. Hari ini, beberapa hari ini mencet ulun dan beberapa akhwat yang lain termasuk teman ulun. No, di hamburnya rupanya nih. Jadi cuman assalamualaikum, apa kabar ukhti, tapi di tag-nya 10 tak tak tak tak tak. Send. Kenapa saya tahu? Pernah, tapi mengirimnya beda ya. Mengirim donasi. Ikhwan ini memakai nomor HP yang sama, tapi saat ditanya namanya berubah-ubah. Kepada teman ulun mengaku namanya Ahmad. Ke teman ulun yang lain mengaku namanya Ikhwan. Dan kepada akhwat yang lain dia mengaku aku fulan. Enggak bohong sih. Bisa jadi namanya Ahmad dan dia seorang laki-laki Ikhwan dan kemudian dia adalah Abu Fulan. Mungkin dia berharap nanti punya anak ya. Enggak bohong-bohong juga. Anabella nih antum nih. Habis ini kita banting. Dan diketahui dari pihak lain, Ikhwan tersebut ternyata sudah lama ngaji. Nah hanya ngaji, yes. Kada tertuduh nda ya. Aduh ya Allah, ada-ada saja ya pertanyaannya. Dan bolehkah kami menyebar nomor ikhwan tersebut dengan akhwat yang lain agar tidak ada korban selanjutnya? Siap. Jelas sekali, rahimakumullah. Kalau akhlak seorang laki-laki seperti ini buruk, nasihati dan kemudian blok. Nasihati dan kemudian blok. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau dia begini terus, tinggal nunggu waktu. Bahwasanya dia akan di blacklist. Ya. Anda mau sehebat apapun, simpan keburukan Anda, nanti akan ketahuan kok. Cuman sikap Anda secara individu, nasihati dia. Afan akhi, kalau antum begini terus, kerugian ada pada diri antum nanti. Tapi dengan Anda sampai di sini, blok, selesai. Mau dia ganti nomor, kayak ganti akun, kayak dia capek sendiri nanti. Wallah namisan. Karakter seseorang, bahkan bisa terlihat dari cara ngechat. Akan enggak akan berubah, yakni patternnya, apa? Polanya akan berubah. Mau ganti nama kek, ganti nomor kek, enggak berubah. Karena polanya sudah seperti itu. Dia punya pola bagaimana cara merayu. Nanti dia akan kena bacanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka nasihati dan kemudian Anda berlepas diri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya Anda ingin melakukan hal yang kedua, Anda ingin seseorang mungkin yang dia panuti menasihati, boleh. Contohnya sekarang seperti ini, dan ulun akan menasihati. Anda telah bongkar nih, tapi kan namanya enggak jelas ya, walaupun tadi disebutkan Ahmad. Artinya untuk siapapun misalnya ikhwan yang seperti ini, stoplah. Kalau Anda yakni dalam masa pencarian seorang istri, maka dari awal caranya harus baik. Misalnya ada seorang akhwat mungkin belum pakai cadar, dia masih awal-awal hijrah, masih selfie sana sini. Atau mungkin foto lama masih tersimpan setelah Anda scroll 5640 misalnya, foto lama masih ada, Anda tertarik, kirim utusan Anda. Kirim utusan Anda, mahram Anda, kakak perempuan Anda, adik perempuan Anda, ibu Anda, bibi Anda, caranya harus baik. Ding, para kiakan pun akhwat tuh, aku naksir. Kenali dia bagaimana akhlak dan agamanya. Siapkan, ah ini kan enak jadinya. Akhirnya adik Anda yang berteman atau kakak Anda yang berteman. Jadi tahu bagaimana karakter si perempuan. Awalnya tapi bagus. Wallahualam bisawab. Dan juga berlaku sebaliknya. Ketika akhwan melihat sebagian ikhwan yang mungkin ya masih posting wajah ya, atau mungkin postingan lama masih ada tertinggal gitu ya, tentunya akhwat naksir, kirim utusan Anda. Karena itu daya tarik pertama adalah tentunya wajah. Kirim utusan Anda untuk mempelajari gimana akhlaknya, gimana agamanya. Tawarkan diri Anda untuk dinikahi, tapi jalannya bagus dari awal, supaya nanti juga rumah tangganya yakni baik karena awalnya bagus. Anda awali dengan keburukan, ini cuma nunggu waktu. Dan sudah terjadi ke beberapa orang yang saya tahu. Sudah terjadi ke beberapa orang. Karena suka chat sana sini, ya ini kemudian rayu sana sini, akhwat itu, mbah pian mun sudah akhwat tuh sakit hati. Bisa jadi dia akan yakni kasih tahu bukan cuma akhwat satu Banjarmasin. Nasional dia masukin semua grup-grup, langsung dia kasih tahu, habislah Anda. Iya, jomblo sampai tua ya. Wallahualam bisawab. Jangan ya, stop sampai di sini, apalagi Anda sudah ngaji lama. Dua, ketika Anda memang memiliki kemampuan untuk nambah. Ya, sangat mungkin laki-laki ini sudah punya pasangan dan kemudian dia ingin menambahnya. Maka Anda harus lihat persyaratan Anda. Apakah Anda kuat finansial, Anda kuat seksual, Anda bisa berbuat adil. Monggo, caranya tapi sama dengan yang tadi. Caranya harus bagus dari awal. Memilih yang kedua, tiga dan empat seperti memilih yang pertama. Jadi akan bagus. Tapi kalau kemudian yakni rayu sana sini, subhanallah. Sebagian akhwat itu yakni mereka juga punya masa lalu yang buruk. Tahu dia tipe-tipe laki-laki yang begitu. Ya, wallahu a'lam. Jangan Anda kira kemudian yakni mereka tidak tahu, apalagi misalnya bisa jadi akun tertentu gambarnya memang mungkin akhwat bercadar ya dan di blur. Padahal pemiliknya adalah laki-laki. Apa enggak muntah-muntah laki-laki itu Anda raya-raya? Ukhti, apa kabar? Mana baskomnya? Wallahu a'lam. Stop yakni jangan dilanjutkan sebelum kemudian mungkin nanti Anda akan menyesal sendiri. Susah kemudian Anda akan mendapatkan pasangan. Bahkan mungkin sampai harus mencarinya ke luar kota. Dan di luar kota pun nama Anda sudah tersebar. Jangan. Wallahualam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.